pangeten me sambat pelas raono perhatian jelas ku butuh hatimu ku butuh awakmu kok kepangeten me. Loro hati iki tambar no karo tanggul latihan sone wes soleh gantimu wes trakaco aku mergo wes tau suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu sansoyo bukta biyen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali tapi kenyataannya pergi tapi malam